Pancasila wis bener, kiai-kiai wis sepakat, Mbah Hasim sepakat jik diotak-atik. Jarene Pancasila ra cocok nggo Indonesia. Kuwi iki bahasa apa? Wis ra melu berjuang, perang yo ra iso. Kok dadak cangkeme cerewet. Malah kula di-tag teng Instagram, awas lagu musyrik, nopo padamu negeri. Lagu padamu negeri jenenge musyrik nang. Kuwi mau lho, uteke. Jaka sembung bawa golok kuwi mau. Enggak nyambung blok. Hati-hati. Cara menghancurkan bangsa Indonesia itu tidak dengan perang. Soalnya nopo perang teng Indonesia niku ragate larang. Gowo teng mlebu ning Malang, parkir 2000. Tentara nembe istirahat, parani pedagang asongan, cang goreng, cang godok, cang kemung. Nguyuh 2000 larang. Maka cara mereka menghancurkan Indonesia niku di wilayah ideologi. Awal kemerdekaan NU Muhammadiyah didu. Mung gara-gara kunut ribut. Ning sakniki teng Malang wis ra ribut, teng Kalipare wis ana wong ribut gara-gara kunut. Soale napa jarang sing salat subuh. Subuhane setengah pitu, soline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Ribut. Masalah kunut niku lak imam papat lak terbagi dua golongan tok, sing loro kunut, sing loro ora kunut. Kula ngomong ini men akik kula gitu. Pamer matamu, pamer. Copot. Muga-muga keri mbahmu. Dinggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik aku. Panjenengan mboten ribut terus. Imam Maliki, Imam Syafi'i kunutan, Hambali, Hanafi ra kunutan. Niku mawon akur. Ulak didelok niku kabeh ono bedane kok, Kang. Tahiyat niku lho, imam papat lak beda kabeh. Amane contoh. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i niku tahiyate pripun? Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Menawi Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah lanafi Allah isbat. Pisan tok ra ngadeg meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah asalamualaikum ayo nabi wa rahmatullah asalamualaikum ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah Allah Allah. Dadi mun ketemu kalimat Allah twing twing twing twing. Menawi Imam Malik dari awal sampai akhir tangannya ubah mandek-mandek. Takhiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah asalamualaikum ayo nabi wa rahmatullah. Tapi ingat sing ubah mung drijine tok ndasera melu-melu. Malah kaya film India. Lak Gus Miftah nderek sing pundi kula melu Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan melu Hanafi ngene-ngene karepmu, melu Hambali ngene-ngene ngene karepmu, melu Maliki ngene-ngene karepmu sing ora oleh ngene-ngene. Lah niki ra oleh. Tak jatok ngene-ngene keprimen ya los ra rewel efek obat. Jadi santai mawon ngoten lho. Traweh ribut 28 wis mumpun lah. Lak kula tetep 20 jenengan 8 yo karepmu kula ngoten. Tapi lek ning Kalipare ana aliran nomor 3 ora 20 ora 8 tapi aliran sing ora traweh. Imame sapa? Iki. Bidang ideologi niki nyuwun sewu didu terus. Akhirnya masuk ke wilayah negara, muncul istilah khilafah. Apa meneh? Khilafah itu tidak masuk di tidak bisa masuk di Indonesia, bukan ditolak, tertolak. Karena tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state, negara kesatuan. Yang persatuannya nyuwun sewu dengan menggunakan ideologi Pancasila. Itu sudah harga mati, final enggak bisa diotak-atik. Maka orang-orang yang tidak sepakat dengan Pancasila silahkan tinggalkan Indonesia. Ngono lho, Cak. Pokoke wong-wong niku seneng lek Indonesia niku ribut. Mila kula panjenengan sami tiyang NU monggo dijogo Indonesia. Cara mereka menghancurkan Indonesia niku carane pripun? Menghancurkan NU. Cara menghancurkan NU pripun? Ngedu kiai karo kiai, Habib karo Habib, mun mulai diduni. Lah Habib karo kiai wis didu, niku menghancurkan NU. Kenapa? Karena pondasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama adalah Habaib dan kiai. Lah NU niku wis hancur. Tujuannya apa? Ngancur ke Indonesia. Kenapa? Karena yang paling tegas mempertahankan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Kalau kita mau mendasih, kalau kita harus ngomong NKRI, semangatnya ra umum. Gimana cah turun doweh nih, kalau sobat aku ini. Ya Allah, nikmati. Kok rupanya kayak gue ini? Ini anakmu kayak. Insyaallah. Umpam, oh jam 10 lebih. Terus matamu. Masak guys yang beri kok lo gimun lemes iki. Ya 5 menit meneh lah. Mungkin ngundang aku ngaji pengen mateni aku. Ya los bro. Lak sing los nyawaku lak modar aku kaya. Semoga-moga diparingi sehat nggih. Cah kuwi lho, gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene duwe. Nikmate masyaallah. Di zoom. Lumayan lho, lebok ke YouTube rame mesti. Sakit pun kersane. Wah, nembe ngimpi mangan bakso ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngimpi apa leh? We di zoom semenit Instagram viral we. Lah kok saniki kiai beda-beda napa Gus? Lah ya nggih. Kiai kudu beda, ora mungkin kok kiai padha kabeh no ora mungkin. Jenengan nggih pirsa to, sing jenenge ulama niku sinten? Alladzina hum warasatul anbiya. Mboten warasatul nabi, tapi warasatul anbiya. Jenengan pirsa, nabi niku jumlahe pinten? Nabi niku jumlahe pinten? 144.000. Mergo nabi niku jumlahe 144.000, kiai niku ahli warise para nabi, warisane beda-beda. Ana nabi niku sugih, mila ana kiai sugih. Contone Ustaz Yusuf Mansur. Nabi sing sugih sinten? Sulaiman. Mudune Yusuf Mansur sugih banget niku. Wong kanca kula-kula apal bondone. Ana nabi suarane apik. Nabi sinten? Dawud. Begitu mudun ana Habib Syekh. Ana nabi Musa, gagah. Mudun Habib Rizik atos umpama. Gagah. Ana nabi sabar, Ayub duwe kiai dhewe kaya Mbah Mun sabar. Gusmo sabar. Ana nabi kere Isa. Mudun mudine kali pare umpama. Ya, ya ana sing kere bareng. Nabi Isa niku lak kere banget, Pak. Sampai mangane mon godhong-godhongan. Ana nabi cerdas, Nabi Khidir, mudun ya ana Gus Baha. Ngene ana Pak Said, cerdas-cerdas lah pokoknya. Ana nabi ganteng Yusuf, mudun Gus Miftah. Ya masuk awakmu ora Nabi Yusuf kok ireng ngene lah ora. Ireng rata mesake lah. Ora ireng rata le, Irma. Irenge masyaallah.